Bila kita lanjutkan, yang ke-8 adalah miras banatil ibn. Warisan yang didapat oleh anak-anak putri, ya putri dari anak laki-laki, putri-putri dari anak laki-laki. Kata ibn di sini, yang penting furu mayit yang tidak ada dihalangi wanita. Ya bisa jadi dia putri dari cucu anak laki-laki. Ya, Zaid punya anak dengan siapa? Umar. Ya, Umar punya anak perempuan misalnya. Atau Zaid punya anak laki Umar. Umar di bawahnya siapa anaknya lagi? Udah ada belum? Hah? Ya, Zaid meninggal dunia punya anak Umar. Umar punya anak Mus'ab. Mus'ab punya putri. Ini sama. Ya, enggak mesti cucu langsung. Yang jelas ya, anak dari usul, insyaallah yang lain ada dari furu'. Ya. Yang putri. Rahimahullah taala wala tarithu banatul ibni ma'a wujudi zakarin warithin minal furu' a'la minhunna mutlaqan. Ini syarat yang pertama. Kata beliau, banatul ibn itu tidak bisa menjadi pewaris, tidak mendapatkan warisan kalau ada laki-laki yang menjadi pewaris dari furu'. A'la minhunna mutlaqan. Ya, yang lebih tinggi derajatnya, tingkatannya dari dia. Tadi Zaid, kita sedang bahas kan Zaid. Zaid yang meninggal punya anak laki-laki Umar. Nah, kemudian kemana siapa perempuan? Zainab dengan Fatimah. Zainab dengan Zainab. Sekarang tambah satu lagi berarti. Dia Zaid ketika meninggal punya anak laki-laki siapa tadi? Umar, kemudian perempuan Zainab. Ada satu lagi laki-laki Amir, belum ya Amir ya? Amir. Ya. Yeah. Ketika Zaid meninggal, tadi anaknya tiga, Amir, Umar, Zainab. Ketika meninggal, Amir sudah tiada. Tapi Amir punya putri. Sehingga ketika Zaid meninggal, yang ada itu adalah siapa? Yang ada adalah Zainab, Umar, dan putrinya Amir. Ya, putrinya Amir. Putri Amir dapat Lujis? Hah? Enggak, kenapa? Ya, karena masih ada Umar. Zainab, Umar, terus putrinya Amir. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena masih ada fara, waris, zakar. Yang lebih tinggi dari dia derajatnya. Itu anaknya Zaid. Demikian juga. Wala ma'a wujudi unthayaini warisatain. Minal furu' a'la minhunna. Juga yang kedua, Banatul Ibn itu tidak dapat kalau ada dua wanita pewaris dari Furu' yang lebih tinggi derajatnya dari dia. Ya, dari siapa? Zaid punya anak Amir, Umair, Zainab, ditambah satu lagi. Siapa kira-kira? Rumaisah. Iya, jadi Zaid punya anaknya laki-laki Amir, Umair, Zainab, Rumaisah. Ketika Zaid meninggal tadi, ada putrinya Amir. Umair udah meninggal, gak punya turunan. Sehingga Amir, Umair udah gak ada. Tapi masih ada dua anak putri Zaid, yaitu Zainab dengan Rumaisah. Maka ini pun menutupi, menghalangi putrinya Amir untuk dapat. Kenapa masih ada Unsain, Warithatain, masih ada dua anaknya Zaid, dua pewaris wanita dari Furu yang lebih tinggi dari derajat dari dia. Qala illa, kecuali an yakuna min al-mayyiti ibnu ibnin bi darajatihinna au anzal minhunna fayarithna ma'hu bi ta'sib lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kecuali kalau si mayyit punya ibnu ibnin bi darajatihinna, punya apa, cucu laki-laki yang sederajat dengan cucu perempuan tadi, au anzal minhunna, atau cucu laki-laki lebih bawah derajatnya, martabatnya, tingkatannya, fayaris nama'ah, maka dia pun menjadi pewaris bersamanya bitafsid kita karimisul hadil unsayain. Amir, Umair, Zainab, Rumaisah. Zaid meninggal, tadi punya anak siapa? Amir, Umair, Zainab, Rumaisah. Ya, Amir punya putri dan juga punya putra. Ya, beri anaknya Amir, putri dengan putra, gitu ya. Ketika meninggal dunia Zaid, Amir sudah enggak ada, Umair juga enggak ada yang punya turunan, yang ada Zainab dengan Rumaisah. Ya, gitu ya. Kalau seandainya hanya putri Amir itu hanya punya putri saja, dia nggak dapat. Tapi ketika si Amir itu punya putri dan putra, ya, maka putri putra ini jadi dapat menjadi ahli tafsir. Ya, berarti kita nanti Zaid punya peninggalan dua, putrinya dapat berapa, Noman? 2/3. Sisanya untuk cucunya laki perempuan ini. Iya. Atau tasib. Iya. Apa? Di dzakari misul hadil unsay. Begitu maksud beliau rahimahullahu taala. Tapi kalau Amir sudah meninggal, punya apa? Anak putri dengan putra. Anak laki, anak perempuan. Tapi Umair masih hidup. Dapat Muhammad? Iya, enggak. Tadi kata beliau mutlakon. Iya. Kalau anak laki-laki sudah mutlak, cucu-cucu enggak dapat. Iya maksudnya. Tapi kalau yang perempuan, walaupun dua orang, masih mungkin dapat kalau dia punya teman jadi ahli tafsir. Contoh beliau kata beliau, atau anzal minhunna. Saya contohkan, misalnya tadi Amir, Umair, maka dengan diagram lebih mudah sebetulnya. Cuman masih sulit untuk bikin nanti. Amir, Umair, Zainab, Rumaisah. Ya. Jadi Amir punya dua anak putra putri misalnya. Kemudian siapa? Umar itu juga pernah punya putra. Udah belum tuh anaknya Umar. Mus'ab ya. Mus'ab. Mus'ab punya putri. Mus'ab punya putri. Saya ulangi. Mus'ab punya putra. Punya putra. Namanya siapa? Anak Mus'ab. Gak ada. Labas. Berarti saya ulangi. Amir, Umar, Zainab, Rumaisa. Zaid meninggal. Amir sudah gak ada. Iya. Umar sudah gak ada. Iya. Yang ada adalah putrinya Amir. Berarti ini Bintul Ibn. Kalau dia sendirian, Bintul Ibn, mawujud bersama dengan masih adanya dua putri, dapat? Hah? Gak dapat. Dia putri, cucu putri, laki-laki. Iya. Tapi ditemani dengan anaknya laki-laki Mus'ab. Berarti kan cicit, ya, cicit yang berarti ya. Cicit kan. Amir punya anak putri, dia cucu dari Zaid. Ya. Jadi Umar anaknya Umar. Mus'ab dari cucunya. Si Mus'ab punya anak laki-laki, cicit berarti. Cicitnya kan laki-laki. Ya. Ini bisa jadi teman. Nemenin anaknya Amir jadi taksib, dapat taksib. Dipaham enggak? Iya. Kan lebih bawah kan? Kalau ini statusnya anaknya Umar, statusnya cucu. Ya kan? Kalau anaknya Mus'ab, statusnya apa? Cicit, anaknya cucu. Gitu ya. Ini kata beliau rahimahullah. Kata beliau, illa an yakunil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna. Biar lebih mudah, misalnya yang masih hidup adalah anaknya Umar yang apa putri dengan anaknya Amir yang putri dengan anaknya Umar yang laki. Berarti putrinya Amir dengan Mus'ab. Ini jadi ahli tasih, begitu ya, biar lebih mudah. Atau kalau Mus'ab sudah meninggal tapi dia punya putra. Iya, berarti dia si putrinya Amir jadi asobahnya. Ya, asal-asalnya bersama putranya Mus'ab. Walaupun lebih bawah derajatnya, tapi masih bisa bantu dia dapat waris. Kata beliau, ilan yakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna au anzal minhunna. Mana dipaham salah? Ih. Ya. Qala fayaris nama. Maka dia menjadi pewaris bersama cucu laki-laki yang sederajat dengan dia atau cicit ya laki-laki yang di bawah dia mendapat menjadi ahli taksib li dzakari mithlu hadzal unsay. Qala rahimahullahu taala wa mirathuhunna, dan warisan mereka benatul ibn fi masywa dzalik, dalam keadaan yang selain keadaan dua tadi, bita'asib faqat, ya mendai adu ta'asib saja, wabil fardi faqat, atau menjadi ya pengambil bagian farad saja. Kadang menjadi ashabul furud, yakni dapat barisan yang tertentu bagiannya, dan kadang menjadi pendapat sisa, mendapat sisa warisan yang ada dengan ta'asib. Pewaris Nabi Ta'asib, ya mereka beratur iban menjadi pewaris dengan Ta'asib, bisyarat, dengan syarat, an yakuna lil mayyiti ibnu ibnin, bi darajatihinna. Dia menjadi pewaris dengan Ta'asib, dengan syarat, si mayit memiliki ibnu ibnin, ya cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, yang sederajat dengan dia. Dzakari mislu hadil unsayin, seperti tadi putrinya Amir sederajat dengan putranya Umair, sederajat. Maka keduanya bisa bergabung menjadi alut asyib. Nanti saya lanjutkan. Wallahu a'lam.